Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنِ اكْتَفَى بِهُدَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di malam yang mulia ini kita bisa hadir untuk memenuhi kewajiban kita seorang hamba, yakni untuk talabul ilm, menuntut ilmu agama. Dan yang perlu kita ketahui, di bulan ini kita masih berada di bulan Rajab, di mana seluruh amalan seorang hamba, solat-solat sunnah kita, ba'diyah qabliyah, puasa-puasa sunnah kita, infak, sodakah, akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal, khususnya di bulan-bulan haram, yakni di bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan sekarang ini kita berada di bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram yang dilipatkan seluruh amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan. Tetapi juga perlu kita ketahui bahwasanya seluruh dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan haram, di bulan Rajab ini, juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita untuk istiqamah di dalam amalan ibadah kita yang dilandasi dengan ilmu. Dan juga tentunya yang lebih khawatir ketika Allah Jalla Jalaluh menghalang-halangi kita untuk menuju siratal mustaqim, sehingga kita tentunya waliyadu billah berada di dalam kesesatan. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Taib, di malam ini kita akan masuk masih babun fi mufsidati shaumi, perkara-perkara yang merusak atau membatalkan puasa. Dan kita akan masuk perusak atau pembatal puasa yang ketiga. Berkata Habibullah Ta'ala Al-Alamah Syekh Dr. Soleh Fauzan, al-aklu awi surbu muta'amidan. Kata beliau, yang termasuk berusak-berusak atau pembatal-pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluh, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyadu minal khaitil aswadi minal fajri thumma atimu siyama ilal layl. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Firman Allah Jalla Jalaluh, dan makan serta minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Qala Habibullah Ta'ala, selanjutnya kata saya, amma man akala wa sarriba nasiyan fa inna dhalika la yu'athiru ala siyamihi. Adapun orang yang makan dan minum, ketika berpuasa dia makan dan minum karena lupa, maka hal tersebut tidak mempengaruhi puasanya, tidak membatalkan puasanya karena lupa. Wa fil hadithi, dan ini telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahmatullah alaihima, bersabda baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa innama ad'amahu Allahu wasaqahu. Kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, kemudian dia makan ataupun minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Puasa, lupa, makan dan minum, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Karena Allah Azza wa Jal yang memberi makan dan minum bagi orang yang berpuasa tapi lupa makan dan minum. Berkata Habibullah Ta'ala, wa mima yuftiru sa'ima isalul ma'i wa nahwihi ila jawfi an tariqil anfi wa huwa ma yusamma bis-sa'ti wa akhdul mughadhi wa akhdul mughadhi an tariqil waridi wa haqnud dami fis-sa'imi kullu dhalika yubsidu shaumahu li'annahu taghdhiyatun lahu. Juga termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa diantaranya memasukkan air ke dalam perut, memasukkan air ke dalam perut melalui hidung. Inilah yang disebut dengan as-sa'ut, memasukkan air ke dalam perut melalui hidung. Begitu juga memasukkan zat makanan yang zat makanan tersebut menjadikan orang yang berpuasa ini kuat, bertambah tenaga dengan jalan melalui jalan urat nadi. Begitu juga dengan suntikan darah, injeksi darah pada orang yang sedang berpuasa. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, kullu dhalika yubsidu shaumahu. Semuanya ini tadi termasuk membatalkan puasa. li'annahu taghdiyatun lahu, karena perkara tersebut, injeksi darah, memasukkan air ke dalam perut melalui hidung, perkara tersebut adalah merupakan makanan baginya. Merupakan makanan yang dimasukkan dengan cara-cara tersebut tadi. Wa min dzalika aidan haknu shaimi bil ibri al mughadiyati li'annaha taqumu maqama at-ta'ami wa dzalika yufsidu siyami wa dzalika yufsidu siyama. Selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, yang termasuk juga membatalkan puasa adalah suntik atau injeksi yang menjadikan orang yang berpuasa tadi setelah disuntik itu menjadi kuat. Menguatkan orang yang berpuasa, suntikan atau injeksi tadi. Karena dia, suntikan tadi berfungsi sama dengan makanan, merupakan pengganti makanan fungsinya. Dan hal tersebut yufsidu siyam, merusak atau membatalkan puasa. Berkata Habibullah Ta'ala, amal ibru ghairul mughdiyati fayanbagi lisaimi aidan an yatajannabaha muhafadatan ala siyamihi. Kata Syekh Dr. Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala, adapun injeksi atau suntikan yang tidak mengenyangkan, suntik biasa ke puskesmas, yang tidak mengenyangkan bagi orang yang sedang berpuasa, maka kata Syekh Habibullah Ta'ala sepantasnya untuk dihindari. Sepantasnya untuk menghindarinya. Yang semuanya itu adalah untuk menjaga puasanya orang tersebut. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi kita alaihi salatu wasallam. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ila ma la yaribuk. Wajangan Nabi kita alaihi salatu wassalam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Arabiatu, kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa yang keempat, ikhraju dami minal badani. Ikhraju dami minal badani bihijamatin au fasdin au sahbi damin liyatabarra bihi listi'afi maridin fayubtiru dhalika kullahu au kullihi. Yang termasuk membatalkan puasa adalah mengeluarkan darah dari tubuhnya, baik itu dengan hijamah, bekam, ataupun donor darah kepada orang yang sakit. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, ini membatalkan puasa. Ikhwani fiddin azzakumullah, yang perlu kita ketahui kalau berbicara fikih, kita siap untuk menghadapi ikhtilaf dari kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama kita tentang hijama atau bekam itu membatalkan puasa atau tidak. Di antara para ulama ada yang menyatakan berbekam itu membatalkan puasa. Yani orang yang membekam dan yang dibekam, kedua-duanya batal puasanya. Dan ini merupakan pendapat dari mazhab Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih. Mereka berdalil aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Ini merupakan hadis Sadat bin Aus dan hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasa'i dan Al-Imam Ibn Majah rahmatullah alaihim ajmain. Bahkan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Irwa'u Al-Ghalil. Dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Wada'i Syekh Muqbil dalam Jami'u Sahih. Kenapa para ulama menyatakan bahwa yang membekam dan yang dibekam, al-hajimu wal-mahjum, itu batal puasanya? Ilatnya batalnya puasa tersebut, yani orang yang dibekam tadi, karena darahnya telah disedot, mengakibatkan badannya lemah. Adapun ilatnya batalnya puasa orang yang membekam, yang dibekam tadi, karena darahnya disedot sehingga lemah badannya. Kalau orang yang membekam, karena biasanya dia menyedot darah bekam tadi dengan mulutnya melalui tabung bekam, sehingga darah yang akan tertampung di tabung tadi itu lewat mulutnya. Darah tadi tertampung di dalam mulutnya sehingga darah tersebut bisa tertelan tanpa disadari. Ini para ulama yang menyatakan bahwasanya al-hajim wal mahjum itu batal puasanya, yang dibekam ataupun yang membekam. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Berbekam tidak membatalkan puasa. Ini termasuk pendapat dari Al-Imam Ibnu Hazm dan merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama kita. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga pendapat ini dipilih oleh Al-Imam As-Saukani, juga Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihi majma'in. Kenapa beliau berpendapat bahwasanya orang yang dibekam dan yang membekam tidak batal puasanya? Beliau-beliau rahmatullah alaihi majma'in berdalil anna nabiyya alaihi salatu wassalam ihtajama wa huwa shaimun. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaihima. Wallahu a'lam, kesimpulannya yang benar adalah pendapat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Karena hukum berbekam membatalkan puasa telah dimansuh, telah dihapus. Barakallahu li wa lakum. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, amma ikhraju damin qalilin kalladhi yustakhraju litahlili fahada la yu'athiru ala siyami wa kada khuruju dami bighairi ikhtiyarihi biru'afin au jurhin أو خلع سنين فهذا لا يؤثر على صيامي. Berkata al-alamah Syekh Dr. Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala, adapun mengeluarkan darah yang sedikit seperti pengambilan sampel darah, pengeluaran darah yang sedikit, pengambilan darah untuk sampel guna untuk pemeriksaan atau di lab. Begitu juga ketika keluar darah, yang keluarnya darah itu tanpa keinginan orang yang berpuasa tadi. Itu mimisan misalnya. Ini bukan kehendak, bukan keinginan orang yang berpuasa. Atau dia luka, tersandung batu atau yang lainnya. Atau karena cabut gigi sehingga keluar darahnya. Maka hal tersebut, kata saya Habibullah Ta'ala, tidak berpengaruh terhadap puasanya, tidak membatalkan puasanya. Al-Khamisu, sekarang pembatal-pembatal puasa yang kelima. Wa min al-muftirati taqayyu'u wa huwa istikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw syarabin an tariqil fani muta'ammidan fa hadha yuftiru bihi as-sha'imu. Fahada yuftiru bi as-sha'imu. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, yang termasuk pembatal-pembatal puasa di antaranya adalah muntah, yaitu mengeluarkan isi perut baik berupa makanan ataupun minuman. Dengan sengaja, kata saya. Jadi mengeluarkan isi perut baik makanan ataupun minuman dengan sengaja. Hal ini membatalkan puasa. Sekali lagi, berbicara fikih, kita siap berbicara ikhtilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Ama idza ghallabahu al-qa'i'u wa kharraja biduni ikhtiyarihi fala yu'athiru 'ala siyamihi. Adapun, kata saya Habibullah Ta'ala, dalam kondisi dia tidak kuasa, tidak bisa untuk menahan muntah, karena memang tidak disengaja. Kalau pendapat saya tadi, kalau sengaja membatalkan puasa. Nah, ini dia tidak kuasa untuk menahan ingin muntah. kemudian keluar tanpa keinginan orang yang berpuasa tadi. Maka hal ini, kata Syekh Habibullah Ta'ala, tidak berpengaruh terhadap puasanya, tidak membatalkan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan datangnya sebuah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad juga Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi menyatakan hasan gharib. Juga Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis semacam ini. Juga Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Al-Hakim. Bersabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, man zara'ahu al-qa'i'u falaysa alaihi qada'un, wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntah, dia untuk menahan muntah tetapi enggak bisa, kalah dia, tetap memuntahkan. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntah, maka tidak wajib untuk mengqada, artinya tidak batal puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka dia harus mengqada. Ini termasuk pendapat yang dipegangi oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Sebagaimana hijamah tadi, begitu juga at-taqayyu, yakni muntah, itu khilaf di kalangan para ulama. Bahkan sebagian para ulama, muntah walaupun sengaja itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan ketika muntah tersebut tidak menimbulkan badannya lemah. Wallahu a'lamu bissawab. Qala hafidhahullah ta'ala, selanjutnya kata Syekh, wa mana dara'ahu al-qa'i'u ay kharaja biduni ikhtiyarihi, maka yang dimaksud atau makna dari dikalahkan oleh muntah, dia menahan tapi kalah dengan muntah, yakni dia keluar dari perutnya tadi tanpa keinginannya. Ini yang dimaksud dengan dara'ahu al-qa'i'u, dikalahkan oleh muntah. Dia tahan, sebenarnya tidak ingin dia memuntahkan, tapi dia tahan, kalah dia, tetap memuntahkannya. Wa ma'na qawlihi istaqa'a ay ta'ammada al-qa'i'u aw qa'i'a. Dan makna dari istiqa'a, yakni sengaja muntah. Sengaja muntah. Berkata Habibullah Ta'ala, selanjutnya kata Syekh, wayan bagi an yatajannaba as-sa'imu al-iktihala wa mudawwatal ainaini biqatratin aw bighairiha. Biqatratin aw bighairiha waqta siyami muhafadatan ala siyamihi. Orang yang sedang berpuasa sudah selayaknya, sudah sepantasnya untuk menghindari penggunaan cela, untuk menghindari penggunaan cela. Begitu juga dengan mengobati matanya dengan obat tetes. Mengobati matanya dengan obat tetes atau yang lainnya ketika dia sedang berpuasa. Demi apa? Demi untuk menjaga puasanya. Ini yang termasuk pendapat yang dipegangi oleh Syekh Al-Alamah Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Wala yubaligu fil madmadati. Madmadah. Wala yubaligu fil madmadati wal istinsaqi. Li'annahu rubama dhahaba al-ma'u ila jawfi. Selanjutnya kata beliau Habibullah Ta'ala, orang yang sedang berpuasa hendaknya tidak matmadoh, berkumur-kumur dan beristinsak, yakni menyedot air ke dalam hidungnya secara berlebihan. Tidak matmadoh dan istinsak secara berlebihan. Karena dikhawatirkan air tersebut yang dipakai untuk matmadoh, berkumur-kumur tadi, dan juga untuk istinsak akan masuk ke dalam tenggorokannya. Baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, sebagaimana telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hasan sahih hadis ini, juga Al-Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim rahmatullah alaihi majma'in, kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, wabaligh fil istinsaqi illa an takuna shaiman. Dan beristinsaklah, yakni menyedot air ke dalam hidung ketika wudu atau di luar wudu secara berlebihan. Ketika wudu kita beristinsak memang supaya nyampe ke ujung hidung, ke pangkal hidung. Itu perintah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Illa kecuali kalian sedang berpuasa. Kecuali kalian sedang antakuna shaiman. Sedang berpuasa. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama. Faedah yang kita dapatkan dari karya Al-Alamah Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala, dan yang telah kita dapatkan dari asatidah kita Habibullahu Jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yamidin. Subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta. واستغفرك واتوب إليك المعادن يعادن